Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Bandung, juga para pendengar Radio Reja Bandung, baik melalui 1476 AM, melalui streaming Radio Reja Bandung, melalui YouTube ataupun Facebook di channel YouTube dan Facebook Radio Reja Bandung. Kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Malaikatlah hamba-hamba Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marji min nar wa khuliqa adam mimma usifalakum. Para malaikat telah diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala, dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Malaikat memiliki sayap. Jumlah sayapnya beda-beda, ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan, uli ajnihatin masna wa thulasa wa ruba'. Ini bukan ayat tentang ta'addud ya, walaupun ada kata-kata masna wa thulasa wa ruba'. Allah berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan para malaikat sebagai para utusan yang memiliki sayap. Sayap ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Jadi jumlah sayap yang dimiliki para malaikat pun berbeda-beda. Dan malaikat Jibril mencapai berapa sayap? 600 sayap. Apa fungsi sayap? Untuk terbang. Ya, malaikat bisa terbang. Malaikat juga suka berbaris dengan barisan yang sangat rapi di depan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Mau enggak kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Allah? Kulna, kami bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha. Wahai Rasulullah, bagaimanakah barisnya para malaikat di hadapan Allah? Beliau menjawab, yutimmuna sufufal awwal wa yatarasawna fis saf. Mereka menyempurnakan terlebih dahulu saf-saf yang awal dan merapatkan barisan-barisan mereka. Dari segi kemampuan yang Allah berikan kepada mereka dengan tugas-tugasnya, malaikat dibagi kepada beberapa golongan tugas dan kemampuan. Di antara malaikat ada yang diberi wahyu oleh Allah, maknanya diamanati, ditugaskan untuk menerima wahyu dari Allah lalu disampaikan kepada manusia. Manusia yang memperoleh wahyu ini disebut dengan sebutan para nabi atau para rasul. Malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu ini adalah Jibril. Sebagaimana firman Allah, "Man kana aduwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah." Siapa orang yang memusuhi Jibril, maka sungguhnya Jibril lah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu atas izin Allah. Ada gitu orang yang memusuhi Jibril? Ada. Apa orang Yahudi atau Nasrani? Bukan. Yahudi, Nasrani menghormati Jibril. Orang yang memusuhi dan membenci Jibril itu ngakunya Muslim. Siapa? Si Syiah ahlakahumullah. Menuduh Jibril dengan sebutan pengkhianat. Harusnya itu wahyu oleh diberikan kepada siapa? Kepada Ali. Ini salah, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka sangat benci kepada Jibril dan memusuhi. Lebih konyolnya lagi, Allah kira-kira tahu enggak kalau malaikat Jibril salah beri wahyu? Ya pasti tahu. Kok diem ya? Jadi ada orang yang memusuhi Jibril. Allah menyatakan siapa yang memusuhi Jibril. Ketahuilah bahwa Jibril lah yang menurunkan Al-Quran kepada hati engkau, hei Muhammad, atas izin Allah. Itu Al-Quran Surah Al-Baqarah 97. Di dalam ayat lain An-Nahl ayat 102 dikatakan, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Katakan oleh hai Muhammad, telah diturunkan Al-Quran oleh ruhul qudus dari Allah dengan sebenarnya. Yang dimaksud dengan ruhul qudus di sini siapa? Jibril. Jibril kadang disebut ruh saja, kadang disebut ruhul qudus. Dalam ayat lain surah An-Najm ayat 4-9, "In huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adana." Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang dibicarakan tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh syadidul quwa. Yang dimaksud syadidul quwa di sini malaikat Jibril. Syadidul quwa itu yang kuatnya luar biasa, super kuat. Dzu mirratin fastawa. Sudah disebut syadidul quwa, terus disebut dzu mirrah. Dzu mirrah menurut sebagian ulama dzu quwwah azimah, memiliki kekuatan yang dahsyat. Terus wa huwa bil ufuqil a'la, ketika dia sedang berada di ufuk yang paling tinggi. Summa dana fatadalla, kemudian dia mendekat dan semakin mendekat. Fakana qaba qausaini aw adana, sehingga jaraknya mencapai dua busur atau lebih dekat lagi dari dua busur. Tahu ya busur panah ya? Busur ada sedepak begini? Ada ya? dua busur atau lebih dekat lagi daripada itu. Itu jarak antara Nabi alaihissalatu wassalam dengan malaikat Jibril. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril menampakkan dalam bentuknya yang asli, terlihat bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Yang ketika satu sayapnya dibentangkan sampai memenuhi seluruh ufuk. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli, ada 600 sayap. Ini ketika di mana? Ketika di dunia, di sebuah tempat namanya Abtah. Kemudian beliau melihat lagi yang kedua kali ketika Mi'raj di langit. Allah menyatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Kata Allah, sungguh dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli di kali yang lain, di kesempatan yang lain. Inda sidratil muntaha, yaitu di samping sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di samping sidratul muntaha itu ada surga ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika itu sidratul muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Ketika Nabi menjelaskan ini ditanya, apa yang menutupi itu? Warna-warni yang super indah yang aku tidak pernah melihat warna seindah itu. Itu yang menutupi sidratul muntaha. Jadi Nabi SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk yang asli dua kali saja. Adapun dikali-kali di waktu-waktu yang lain, beliau melihat malaikat Jibril tidak dalam bentuk yang asli, tapi dalam bentuk menjelma menjadi orang. Dan orang yang sering diserupai oleh malaikat Jibril adalah seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalabi radhiyallahu anhu. Dihyah ini dikenal kesolehannya dan juga ketampanannya. Nah, sering malaikat Jibril menjelma sebagai sosok yang menyerupai Dihyah ini. Itulah malaikat Jibril yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Ada lagi yang diperintahkan untuk mengatur tetesan air hujan, ditambah dengan mengatur arah bertiupnya angin yang membawa awan yang kemudian digiring ke suatu tempat atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan malaikat itu siapa? Malaikat Mikail. Nabi SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, ala ayy syai'in Mikail, untuk tugas apakah Mikail? Dijawab, ala nabat wal qatar, untuk mengurus tumbuh-tumbuhan dan tetesan air hujan, yang mekanisme kerjanya dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Mikail itu sebagai komandan dari malaikat-malaikat yang ikut berpartisipasi memproses turunnya hujan, termasuk juga apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Allah berfirman, afara'aitum ma tahrusun, aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tidakkah kalian perhatikan pohon yang kalian tanam? Siapa yang menanam pohon? Kita manusia. Ya, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kaliankah yang menumbuhkan pohon-pohon tersebut atau kami? Kita hanya menanam, tapi yang menumbuhkan tanaman itu siapa? Allah. Jadi kita mah cuma seb gitu ya, nancepkan eta tangkalan, ditutup lagi, siram, culjin, sudah. Hari ini kita menanam dalam bentuk biji, benih, ditutup lagi dengan tanah, kita tinggalkan. Esok lusa apa yang terjadi pada benih itu? Muncul sirung. Tahu sirung? Naon sirung teatulah. Tunas. Tunas makan biji nate ya. Iya, sirung mah sudah menjadi ada dahan kecil gitu ya, muncul dan daunnya sedikit. Besoknya tambah gede, besoknya tambah gede, gede, gede, gede. Tumbuh. Apakah yang menumbuhkannya kita? Umpamanya tiap hari, ah ini baru 1 senti, di benoa jadi 2 senti. Apakah begitu? Itu tumbuh dengan sendirinya menurut kita secara alami. Padahal itu diproses oleh malaikat atas perintah Allah. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kaliankah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kalian tanam itu ataukah kami? Kita hanya apa tadi? Menanam. Yang menumbuhkannya Allah azza wa jalla. Siapa yang memprosesnya? Ya para malaikat. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Tidakkah kalian perhatikan air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni? Kaliankah yang menurunkan air itu dari langit ataukah kami? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkun. Seandainya kami mau, kami akan jadikan air hujan ini asin. Tidakkah kalian bersyukur? Kalau air hujan asin, aduh, apa namanya, bahaya, kita gak bisa minum ya. Karena kalau air asin diminum semakin banyak semakin haus. Coba air laut tuh, semakin diminum banyak semakin haus kita. Itu semua diprosesnya oleh malaikat atas perintah Allah azza wa jalla. Dan malaikat tersebut bernama malaikat Mikail. Ada lagi yang diperintahkan untuk meniup sangkakala. Siapa nama malaikat peniup sangkakala? Israfil. Ya, sebagian ulama menisbatkan demikian. Seperti Syekh Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul juga demikian. Beliau menyatakan wa minhum al-muwakkalu bisur wa nafakh fihi wa huwa Israfil alaihi salatu wassalam. Di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk meniup sangkakala, yaitu Israfil. Nama Israfil tidak ada dalam Al-Qur'an. Kalau Jibril dan Mikail ada. Mangkana adu wali Jibrila wa Mikaila ada dalam Al-Qur'an. Tapi Israfil tidak ada. Cuma Israfil ini ada di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam beliau membaca doa iftitah Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Ya Allah Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Disebut Israfil. Jadi ada malaikat namanya Israfil, ada juga malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Wa nufikha fis-sur. Ditiuplah sangkakala. Tapi di dalam ayat yang menjelaskan ditiupnya sangkakala tidak pernah disebut nama malaikat. Selalu diungkapkan dalam bentuk kalimat yang majhul. Majhul itu yang pasif. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Pasif atau aktif kalimat barusan? Pasif. Karena tidak disebutkan apanya? Subjeknya, pelakunya. Siapa yang niupnya tidak disebutkan. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala. Siapa yang niupnya enggak disebutkan. Malaikat siapa? Di dalam hadis ada malaikat Israfil ada, tapi tidak disebutkan apa tugasnya. Dan tidak ada ayat dan hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa yang meniup sangkakala itu Israfil, tidak ada. Maka sikap yang paling selamat dalam masalah ini, karena ini menyangkut yang gaib. Malaikat gaib bukan? Gaib. Ditiupnya sangkakala gaib enggak? Gaib. Untuk perkara yang gaib tidak boleh menetapkan sesuatu dalam masalah gaib tanpa dalil dari Quran atau hadis yang sahih. Selama tidak ada dalil Quran atau hadis yang sahih, jangan diyakini. Peniup sangkakala lah malaikat Israfil, tidak ada dalil yang sahih. Quran enggak ada, hadis yang sahih tidak ada. Maka tawakuflah kita dalam hal itu. Apa tawakuf artinya? Abstain, no comment. Yang jelas kita yakini ada malaikat yang meniup sangkakala, karena ayat menyatakan demikian. Wa nufikha fis-sur, juga ada malaikat yang namanya Israfil, karena hadis yang sahih menyatakan begitu. Tapi mengkaitkan bahwa malaikat Israfil lah yang meniup sangkakala, jangan. Karena apa? Karena tidak adanya keterangan dari Quran atau hadis yang sahih. Ini jalan yang paling selamat. Kalau demikian, kenapa orang-orang sekarang meyakini peniup sangkakala itu Israfil? Mungkin kita dari SD atau dari TK sampai perguruan tinggi, ketika mendengar siapa yang meniup sangkakala, kita dari awal, dari dulu mendengar siapa? Israfil. Mungkin sampai sekarang ya. Adapun keterangan yang menyatakan bukan Israfil, gak pernah kita dengar. Kecuali sekarang aja mungkin dari saya. Saya juga bukan ngarang orang, tapi diambil dari penjelasan para ulama. Kenapa ada orang yang mengaitkan? Dan sebagian ulama, ya, seperti Syekh Ali Al-Hakami yang saya bacakan barusan. Wa minhum al-muwakkalu bis-sur wa nafakh fihi wa huwa Israfil alaihi salatu wassalam. Termasuk juga Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menisbatkan bahwa peniup sangkakala adalah malaikat Israfil, termasuk Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, yang menjadi penyebab adanya ulama-ulama yang menjelaskan bahwa peniup sangkakala adalah Israfil adalah adanya hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Kata Nabi SAW, bagaimana mungkin aku akan bersenang-senang? Waqad iltaqama sahibus sur. Padahal sahibus sur itu malaikat pemegang apa? Sangkakala sudah iltaqama. Aduh, naon. Sudah ngolomoh. Tahu ngolomoh kalau permen makannya di kumaha, di gimana, di kolomoh ya, di mut ya, itu kalau permen. Ini sangkakala masa di mut, padahal sangkakala sudah di kolomoh di dalam mulutnya. Di apa tuh di kolomoh itu? Di kulub. Oh ya, di kulub. Di kulub mah di kulum. Oh ya, di kulum. Ya dikulum. Padahal sahibu sur sudah mengulum surnya atau sangkakalanya dalam mulut. Sampai disebutkan ya asgha sam'ahu. Kata orang Sunda mah susah pakai bahasa Indonesia mah. Malaikat itu geus ngarancungkeun dua daun jelina. Ada yang bisa menerjemahkan? Dua jelina geus rancung gitu tah. Itu sikap apa? Sikap mendengar, menunggu sesuatu yang berita yang harus dia dengar. Jadi namun kalau kita umpamanya mencari berita, menunggu berita, pasang daun telinga. Itu disebut daun telinga geus rancung gitu tuh. Rancung itu apa ya? Tegak, siap mendengar. Wa yanzuru ilal ars. Dia memandang kepada ars. Yantadiru mata yu'mar fayanfuhu. Dia menunggu kapan diperintahkan untuk meniup, akan meniup. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim disebut waqad intaqama sahibus sur. Waqad iltaqama, sungguh pemegang malaikat pemegang sur itu sudah mengulum surnya itu di dalam mulutnya. Tidak disebut siapa. Tapi di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari dikatakan waqad iltaqama Israfil. Disebut namanya Israfil telah mengulum. Tapi hadis ini dhaif sanadnya. Makanya sebagian ulama dan mayoritas kaum muslimin menyebutkan bahwa malaikat yang meniup sangkakala namanya Israfil. Padahal hadisnya dhaif tentang hal itu. Oleh karena itulah maka kita mendengar dari awal, dari dulu malaikat yang meniup sangkakala Israfil karena ada hadis ini. Tapi hadis ini sayang yang dhaif. Karena itulah maka kita tidak boleh menetapkan bahwa peniup sangkakala itu Israfil karena dhaifnya hadis ini. Wajib kita yakini ada malaikat peniup sangkakala, wajib kita yakini ada malaikat. Malaikat apa? Israfil. Karena disebut dalam hadis yang sahih, tapi jangan meyakini bahwa malaikat Israfil itulah peniup sangkakala karena tidak adanya hadis sahih yang mengaitkan antara Israfil dengan peniup sangkakala. Wallahu a'lam. Tapi ya kita akui sebagian ulama ada yang menisbatkan hal itu. Wa minhum al-muwakkalu biqadbil arwah wa huwa malakul maut. Di antara malaikat ada lagi yang ditugaskan untuk mencabut ruh yaitu malakul maut. Inilah sebutan Allah dan sebutan Rasulnya terhadap malaikat pencabut nyawa yaitu malakul maut. Seperti dalam surah As-Sajdah ayat 11. Allah berfirman qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakan oleh Muhammad akan mewafatkan kalian malakul maut yang ditugaskan untuk itu kepada kalian. Jadi Allah menyebut pencabut nyawa teh siapa? Malakul maut. Juga hadis dari Al-Barra bin Azib, innal abdal mu'min, sungguhnya seorang hamba mu'min apabila dia sudah berada di ujung dari masa kehidupannya di dunia menjelang kepergiannya ke akhirat, ya ja'ahul malaika, maka malaikat datang bayadul wujuh ka'anna wujuhahum syams, wajahnya itu bercahaya seolah-olah wajah mereka itu matahari. Walahum kafanun min akfanil jannah wa hunut min hunutil jannah. Mereka memiliki atau membawa kain kafan yang mereka bawa dari surga dan hunut. Hunut itu parfum, wangi-wangian dari surga. Hatta yajlisu muddal basar, hatta yajlisu haulahu muddal basar, sampai malaikat itu duduk di sekitar orang mukmin yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Ini malaikat-malaikat yang ditugaskan memproses kematian. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam hatta yajlisa inda ra'si, lalu datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam dan dia duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati ini. Berkatalah malakul maut, ya ayyatuhan nafsu tayyibah, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila rahmati minallahi wa ridwani, keluarlah engkau menuju rahmat Allah dan keridwannya. Keluarlah si ruh itu, lalu diambil oleh malakul maut dan diestafetkan kepada malaikat yang ada di sekitarnya dan disimpan di atas kain kafan yang mereka bawa dari surga. Lalu ditaburkan hunut, tadi apa? Parfum, menebar aroma wangi yang luar biasa. Lalu mereka membawa naik ke atas langit. Tidak ada satupun rombongan malaikat yang berpapasan dengan ruh yang sedang dibawa ini kecuali akan bertanya, ma hadhihir ruh, ma hadzar ruh thayyib, ini ruh siapa yang baik ini, betapa wanginya. Begitu terus sampai menembus langit pertama, kedua, sampai ketujuh dan seterusnya. Ini panjang. Tapi dalam hadis ini disebut hatta yaji'a wa thumma yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malakul maut. Dalam hadis ini juga disebut malakul maut. Jadi yang memproses kematian dicabut oleh malakul maut, tapi dibantu oleh apa? Oleh para malaikat yang ada yang mengiringi. Kalau dia orang mukmin, malaikat yang mengiringinya malaikat rahmat. Tapi kalau dia orang kafir, inna abdal kafir awil fajir, kalau sesungguhnya ada seorang hamba kafir atau fajir, kalau dia mau mati, datang malaikat yalah, dalam jumlah yang banyak yang wajahnya hitam, bengis, garang, garing, garung, sampai duduk di sekitar orang kafir yang akan mati ini sejauh dengan radius jauh mata memandang, lalu datang malakul maut duduk di samping kepala orang kafir yang akan mati ini, lalu berseru, ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila ghadabillahi wa sakhatihi, keluarlah engkau wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kebencian. Keluar tapi enggak mau, nongol, cuma nongol terus mandek di sana sampai oleh para malaikat yang mengiringinya dipukuli wajahnya juga bokongnya. Sambil dikatakan, keluarkan olehmu rahmu, rasakan oleh kamu azab yang sangat pedih. Jadi yang terjadi teralami oleh orang-orang kafir ketika mati, Allah menyatakan, walau taro idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku azab al-hariq. Seandainya engkau hai Muhammad melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh para malaikat, para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka sambil dikatakan, rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Jadi yang memproses wafatnya seseorang, baik orang mukmin atau orang kafir, ya, kadang oleh Allah disebut satu malaikat, kadang disebut banyak malaikat. Seperti dalam Al-Quran surah Al-An'am 61, hatta idza jaa'a ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka orang itu akan diwafatkan oleh para malaikat utusan kami, dan mereka sedikit pun tidak lalai. Dalam ayat ini disebutkan yang mewafatkan itu jama, rusuluna, para utusan kami. Dalam surah Al-Anfal ayat 50 tadi Allah menyatakan walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaika. Ingat, seandainya kamu melihat ketika orang kafir diwafatkan oleh para malaikat, jumlahnya banyak. Jadi kadang-kadang Allah menyebut satu malaikat, kadang-kadang menyebut banyak malaikat yang memproses. Jadi yang benar itu yang mewafatkan itu satu malaikat atau dua malaikat? Sebab dua malaikat atau banyak malaikat. Ayat tadi menyatakan satu malaikat, ayat ini banyak malaikat. Yang benar yang mana? Ayat mana yang benar? Ayat yang menyatakan satu malaikat atau ayat yang menyatakan banyak malaikat? Dua-duanya benar, gak ada ayat yang salah. Kalau dua-duanya benar, kenapa berbeda? Perbedaan ini saling melengkapi keterangan tentang proses kematian. Disebut satu malaikat yaitu malakul maut sebab dialah yang memimpin proses pencabutan nyawa. Disebut dengan banyak malaikat karena memang ada yang mengiringinya dan kadang-kadang membantu, seperti dalam ayat tadi memukuli wajah dan bokong orang-orang kafir ketika akan matinya. Dipukuli itu. Oleh karena itu kedua-duanya benar dan kedua-duanya saling melengkapi. Yang ditugaskan sebagai komandan, komando, pemimpin proses pencabutan nyawa adalah malakul maut. Dan malaikat yang mengiringinya itu membantu proses tersebut bila diperlukan. Dan kadang diperlukan. Jadi yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya adalah malakul maut, tapi ada dua kelompok malaikat yang mengiringinya, ya malaikat rahmat, ya malaikat azab. Kalau orang yang akan dicabut nyawanya adalah orang mukmin, rombongan malaikat yang mengiringinya adalah malaikat rahmat. Kalau yang akan dicabut nyawanya ini orang kafir, rombongan malaikat yang mengiringinya adalah malaikat azab. Kadang dua kelompok malaikat ini, malaikat rahmat dan malaikat azab, berselisih, berebut tentang seseorang. Ini bagian saya, bagian kami, kata malaikat rahmat. Karena ini orang baik, kata malaikat azab. Enggak, ini bagian kami, ini orang buruk. Kok bisa ya? Iya bisa. Karena apa? Sebagai makhluk sehebat apapun tetap ada keterbatasan. Dan ini diceritakan dalam salah satu kasus. Kasus ini pasti pernah didengar oleh setiap yang rajin ngaji. Kalau yang malas mungkin gak pernah mendengar. Tentang seorang yang sudah membunuh 99 orang. Pernah dengar ya? Mau tobat. Nah, mau tobat ceritanya. Nanya ke orang-orang, kepada saya, siapa saya harus curhat, harus konsultasi. Dituduhkan ke ahli ibadah, ke rahib dengan ilmu yang minim. Tuh tanya ke si rahib, ahli ibadah dia. Datang ke si rahib, saya sudah bunuh 99 orang, saya mau tobat, bisa enggak? Si rahib tidak menjawab dengan ilmu, tapi menjawab dengan perasaan, dengan intuisi. Ini 99 ini terlalu banyak dosanya, terlalu gede, tiada maaf bagimu. Kamu tidak bisa taubat. Benar apa salah jawabannya? Salah. Kalap. Ini orang dicabut pedangnya, dibabat itu leher si rahib, mati. Genaplah berapa? 100 orang. Tapi semangat tobatnya enggak padam. Nanya lagi kepada siapa lagi saya harus nanya, dituduhkan ke alim, ke orang yang berilmu. Orang berilmu menjawab dengan ilmunya, bisa enggak saya tobat? Ya. May yahulu bainaka wa bainat tobat. Siapa yang bisa menghalangi antara engkau dengan tobat? Intoliq ila ardikada. Sekarang kamu pergi ke tempat kota itu tuh. Fa inna fihi unasun ya'budunallaha fa'budillaha ma'ahum. Karena di tempat itu orang-orangnya ahli ibadah kepada Allah, silakan kamu ibadah bersama mereka. Wala tarji ila ardikum. Dan kamu jangan sampai kembali kepada negeri kamu yang lalu. Itu negeri yang fa innahu ardussu, karena itu negeri yang buruk. Tinggalkan lingkungan yang buruk, menetaplah di lingkungan yang baik. Orang ini sungguh-sungguh berangkat, di tengah jalan mati. Di tengah jalan dia sakarat. Waktu mau memproses pencabutan nyawa ini, dua rombongan malaikat ini datang. Kata malaikat rahmat, ini giliran saya. Kenapa? Ja'a ta'iban mukbilan 'alallahi azza wajalla. Karena orang ini datang sebagai orang yang sudah tobat, menghadap, mau menghadap kepada Allah azza wajalla. Kami yang akan memproses pencabutan nyawanya. Kata malaikat azab, enggak. Lam ya'mal khairan qatta. Memang orang ini sudah tobat, tapi belum pernah berbuat kebaikan walaupun hanya sedikit. Kan baru tobat. Baru mau akan ke tempat yang dituju ibadahnya sudah belum sampai juga belum, baru di tengah jalan berselisihlah dua kelompok malaikat ini. Apa yang terjadi? Allah mengutus malaikat ketiga dalam bentuk manusia. Melerai perselisihan mereka. Kata orang ini, qasu ila ayil ardhaini falahu fahuwa lahu. Ukur saja oleh kalian ke negeri mana dia yang lebih dekat, dia milik malaikat itu. Kalau lebih dekat ke negeri yang akan dituju, berarti milik malaikat rahmat. Kalau lebih dekat kepada negeri yang ditinggalkan, berarti milik malaikat azab. Silakan nanti dicabut nyawanya oleh malaikat yang berhak. Akhirnya diukur. Dan ternyata hanya perbedaan sesentian atau mimilian meren dekat kepada tempat yang dituju. Imam Hasan Al-Basri menyatakan orang itu na'asodrohu. Orang itu begini, membusungkan dadanya ke arah depan. Sehingga karena dadanya dibusungkan, dia lebih dekat kepada tempat yang dituju. Menurut riwayat yang lain, Allah berfirman kepada tanah, hei kamu mendekat. Ke tanah ini, hei kamu menjauh. Cuma perbedaan sesentian, orang ini lebih dekat ke tempat yang dituju. Akhirnya dicabutlah nyawanya oleh rombongan malaikat rahmat. Ini yang terjadi, yang pernah terjadi, yang diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kadang-kadang yang mencabut nyawa itu disebut hanya satu malaikat, yaitu malakul maut, kadang-kadang dalam bentuk yang jamak. Karena memang rombongan yang dibawa ikut memproses. Dua-duanya keterangan tadi tidak ada yang salah, tapi saling melengkapi. Kadang-kadang disebutkan dalam hadis dan ayat yang tadi, yang mewafatkan manusia itu malaikat. Tapi di ayat yang lain kadang-kadang disebut yang mewafatkan manusia itu Allah. Allah berfirman, ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa yatawaffahu wa huwa alladhi yatawaffal anfus hina mautiha. Allahu yatawafal anfus hina mutiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati. Allah yang mewafatkan. Di ayat-ayat yang tadi yang mewafatkan itu para malaikat. Jadi yang benar tuh yang mewafatkan itu Allah atau malaikat? Dua-duanya benar. Karena apa? Disebut para malaikat yang mewafatkan karena malaikatlah sebagai eksekutor, pelaksana yang memproses kematian itu, yang melaksanakan pencabutan nyawa itu. Disebut Allah lah yang mewafatkan karena Allah lah yang memutuskan. Para malaikat sebagai pelaksana. Kata Allah, matikan orang itu, dilaksanakan oleh malaikat. Maka boleh dikatakan Allah lah yang mewafatkan orang itu karena Allah yang memutuskan. Boleh juga kita katakan malaikatlah yang mewafatkan karena merekalah yang memproses kematian tersebut. Sama umpamanya ya dengan penjahat yang sudah terbukti kejahatannya ditangkap dan dipenjarakan. Siapa yang memenjarakannya? Boleh kita katakan hakim yang mempenjarakan dia. Boleh kita katakan polisi yang mempenjarakan dia. Yang benar itu yang mempenjarakan penjahat itu polisi apa hakim? Dua-duanya boleh. Karena hakim yang memutuskan melalui proses pengadilan dan polisilah yang memproses semua itu. Yang menjadi eksekutor, yang menjadi pelaksana. Itu sebagai perbandingan saja ya. Jadi dibolehkan mengatakan kedua-duanya. Itulah poin yang keempat dari malaikat, yaitu malakul maut. Wa minhum al-muwakkalu bihifdil abdi fi hillihi wa irtihalihi wa fi naumihi wa yaqdatihi wa fi kulli halatihi wa hum al-muaqibat. Di antara malaikat ada lagi yang ditugaskan untuk menjaga hamba baik ketika diam ataupun ketika pergi, ketika tidur ataupun ketika apa lawan dari tidur? Nyaring cek bahasa Sunda mah. Terjaga ketika tidur ataupun ketika terjaga. Dan dalam setiap keadaan dijaga oleh malaikat. Dari apa? Dari semua kecelakaan, musibah yang tidak ditakdirkan, belum ditakdirkan menimpa orang itu. Malaikat-malaikat itu disebut dengan malaikat muaqibat. Allah berfirman, lahu muaqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada muaqibat. Muaqibat itu malaikat penjaga di depan mereka dan di belakang mereka, menjaga orang itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi semua musibah, kecelakaan ya, termasuk kematian, kalau kematian itu belum waktunya menimpa orang itu, dijaga. Kejadian apapun yang akan menimpa orang itu, dijaga oleh malaikat sehingga orang itu selamat. Tapi ketika ajalnya tiba, datang malakul maut, menyingkirlah malaikat penjaga itu, lalu kematian itu diproses oleh malakul maut dan malaikat yang mengiringinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am 61. Kata Allah, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى إِذَا جَاهَدَكُمُ الْمَوْتِ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. Dialah Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Dia pula yang mengutus kepada kalian malaikat penjaga. Allah yang mengutus malaikat penjaga. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, orang itu akan diwafatkan oleh malaikat-malaikat utusan kami dan sedikit pun mereka tidak lalai. Jadi ada malaikat muaqibat. Apa? Tugasnya menjaga. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wal mu'aqibatu minallahi humul malaikatu yahfadunahu min baini yadaihi wa min khalfihi fa idza jaa qadarullahi ta'ala khallahu anhu. Mu'aqibat maknanya adalah para malaikat yang menjaga orang itu di depan dan di belakang. Maka bila datang takdir Allah akan menimpa orang itu, malaikat pun menyingkir dari orang itu. Gak akan lagi dijaga. Kalau sudah ditakdirkan celaka, ada musibah, gak dijaga lagi, kena. Tapi kalau belum ditakdirkan kena musibah, dijaga, dilindungi oleh malaikat itu. Depan ada, belakang ada loh. Kita ini gak pernah sendirian. Sekalipun berada di tempat yang sangat sepi, yang tidak ada manusia, umpamai di tengah hutan, yang belum pernah termasuki oleh manusia, kita ada di sana, kita yang pertama kali masuk ke hutan itu. Kita tidak pernah sendiri. Kanan kiri ada raqib dan atid. Depan belakang ada mu'aqibat, ya. Pas ada umpamanya harimau yang akan menerkam, tapi kita belum saatnya dapat musibah, kita akan tetap dilindungi oleh malaikat yang Allah tugaskan untuk itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Duka teh teh. Pokoknya kita akan selamat dari musibah yang belum ditakdirkan menimpa kita, ya. Berkata Mujahid murid Ibnu Abbas, "Ma min 'abdin illa lahu malakun muwakkalun bihifdhihi fi naumihi wa yaqdatihi minal jinni wal insi wal hawwam. Fama minhum syai'un ya'tihi illa qala lahul malak wa ra'ah." Illa syai'un adzinallahu fihi fayusibuhu. Tidak ada seorang pun hamba kecuali ke orang itu akan ditugaskan malaikat untuk menjaganya, baik ketika tidurnya ataupun ketika terjaga, baik dari gangguan jin, gangguan sesama manusia, dan gangguan dari binatang-binatang buas. Tidak ada sesuatu pun yang akan menimpa dia kecuali malaikat itu akan mengingatkannya, awas di belakangmu. Lalu secara refleks kita menghindar. Kecuali musibah yang telah Allah izinkan atau takdirkan menimpa dia, maka tetap akan menimpa dia. Meyakini hal ini, kita gak perlu takut terhadap musibah apapun, ya. Kalau musibah tersebut belum waktunya menimpa kita, kita tidak akan tertimpa musibah apapun. Wajib kita yakini, tapi ada tapi, wajib kita berikhtiar untuk menghindari segala keburukan. Jangan sampai tenang ada yang jaga, nyebrang merem. Kamu malah merem, tenang ada malaikat penjaga. Tetap ikhtiar apa? Wajib. Lihat Nabi SAW ketika hijrah, beliau pasti dilindungi oleh Allah dan hijrah itu pasti akan terjadi dengan selamat sampai di Madinah, itu pasti Allah yang menjamin. Tapi apakah beliau tengah hari, siang hari, tengah hari gitu ya, mengumumkan, hey Quraisy, kafirin Quraisy, saya mau hijrah ke Madinah nih, ya, siapa yang mau nyegat saya silakan segat. Saya dilindungi oleh Allah. Apakah begitu? Enggak. Beliau masang strategi. Beliau perginya tengah malam. Dan ketika tengah malam berangkat, tidak langsung ke Madinah melalui tempat yang biasa dipakai untuk pergi ke Madinah. Enggak. Beliau menetapkan strategi yang mengecoh orang-orang kafir. Perginya ke arah yang bertolak belakang dengan arah Madinah, terus sampai ke Bukit Tsur. Di sana ada gua yang disebut dengan Gua Tsur. Ngumpet di sana selama 3 hari, dari mulai Jumat, malam Jumat sampai malam Senin. Ngumpet dulu sambil memantau situasi. Benar aja orang kafir mencari, langsung menyusul ke arah Madinah dengan kuda tercepat, dengan para pelacak jejak yang sangat ahli dan berpengalaman. Sudah sekian jauh daya tapak-tapak Na'can. Oh kok gak ada gitu ya. Karena Nabi SAW pergi ke arah yang sebaliknya, cerdas beliau. Dan seterusnya. Kemarin itu sudah saya ceritakan ya, bukan kemarin. Tadi ya, Jumat pagi tadi itu. Tadi maketang faedahnya Jumat yang lalu ketang. Sudah diceritakan tentang bagaimana kejadian Nabi SAW hijrah dan bersembunyi dulu di mana? Di Gua Sur. Nah, ini beliau ikhtiar untuk apa? Untuk menghindari musibah. Musibah tetap hindari. Keburukan wajib kita ikhtiarkan untuk kita hindarkan. Ya, kalau usaha sudah maksimal, ikhtiar sudah maksimal, ternyata kita kena musibah, berarti itu adalah takdir yang pasti menimpa kita. Jadi seluruh keyakinan kita tentang takdir, tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla, wajib dilakukan setelah ikhtiar maksimal. Tanpa adanya ikhtiar, tidak ada tawakal. Makanya kalau umpamanya kita parkir motor atau mobil karena kita yakin, kita tawakal kepada Allah, terus yakin dari rezeki mah gak akan kemana ya. Kalau motor mobil ini rezeki kita, gak akan ada yang nyuri. Walaupun digambok, dikunci, ada alarm, ada kunci rahasia, kalau bukan rezeki kita pasti hilang. Akhirnya sudah dibiarkan di sana, tidak dikunci, kemudian khawatir kuncinya tertinggal, udah simpen aja dalam mobil, tinggalkan. Tawakal kepada Allah. Kalau ini mobil rezeki saya, akan tetap ada nanti. Kalau hilang ya bukan rezeki saya, sudah. Itu mah bukan tawakal, karena gak ada ikhtiar. Itu mah hadiah kepada. Harus ada ikhtiar ya. Sekian saja dulu ya, penjelasan tentang malaikat ini masih belum selesai. Kita baru sampai pada poin yang kelima dan seluruhnya ada 13 poin. Jadi ada 8 poin lagi yang belum kita terangkan. Tapi waktunya sudah habis. Karena sekarang tidak disiarkan secara langsung oleh Roja Cilengsi, sehingga tidak bisa interaktif dengan pendengar. Kita boleh bertanya jawab dengan yang hadir di sini ya. Silakan, baik Ikhwan ataupun Ahwat. Ikhwan boleh ngacung langsung atau pakai tulisan. Ahwat boleh pakai tulisan lalu lemparkan ke sini ya. Kalau enggak sampai, lemparnya dibuat kapal-kapalan dulu, dilempar nanti sampai. Ya wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Ya. Iya, barakallahu fiik. Ada hadis bahwa para malaikat tidak akan memasuki beberapa tempat. Di antara malaikat, di antara tempat yang tidak akan dimasuki malaikat adalah tempat yang di sana ada patung, ada gambar makhluk hidup, ada musik, ada minuman-minuman keras, barang-barang haram gitu ya. Tidak akan masuk juga ke WC. Maknanya itu adalah malaikat rahmat. Adapun malaikat maut, malaikat pencatat, dan malaikat penjaga tetap ikut kemanapun orang itu pergi. Yang tidak akan ikut hanyalah malaikat rahmat. Sehingga apabila kita masuk WC, jangan berpikiran, nah mumpung gak ada malaikat pencatat, lalu bermaksiat, gak akan dicatat nih, karena malaikat gak akan masuk WC gitu. Bermaksiatlah dia. Salah, malaikat pencatat tetap, walaupun di WC. Hadis yang menyatakan malaikat tidak akan masuk WC, malaikat tidak akan masuk ke tempat yang ada gambar patung, maknanya malaikat rahmat. Tapi malakul maut tetap. Pas umpamanya kita mau mati, kita rekayasa biar malakul maut gak datang, coba setel musik keras-keras. Coba umpamanya siapkan gambar patung-patung makhluk hidup, biar malakul maut gak datang sehingga gak mencabut nyawa saya. Karena Nabi menyatakan malaikat tidak akan masuk ke tempat yang ada gambarnya. Keliru dia. Yang dimaksudlah hanya malaikat rahmat. Adapun malaikat maut kalau waktunya sudah datang mati. Ada gak orang yang di WC mati? Ada. Ada gak orang yang lagi bermain musik tiba-tiba mati? Ada ya, saya pernah lihat di YouTube tuh orang lagi nyanyi dan joget di panggung tiba-tiba tengplek mati ya. Kenapa dia mati? Dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Padahal di sana ada musik, ada hal-hal yang haram, ya. Jadi walhasil malaikat maut, malaikat pencatat, malaikat penjaga akan tetap mengikuti kita kemanapun, dimanapun, apapun yang kita lakukan. Sehingga yang dimaksud malaikat tidak akan masuk ke tempat-tempat tertentu, maknanya adalah malaikat rahmat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertanyaan. Silakan. Iya. Ya, apakah malakal maut juga ditugaskan mencabut nyawa selain manusia? Lain, ya. Ya, apakah malakul maut juga ditugaskan mencabut nyawa selain nyawa manusia? Iya, nyawa binatang, nyawa jin dan nyawa para malaikat. Para malaikat mati enggak? Mati, tapi enggak sekarang. Nanti ketika ditiup sangkakala, malaikat mati. Allah berfirman, sudah kita terangkan, wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa'Allah. Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua makhluk yang ada di langit. Yang ada di langit siapa? Para malaikat. Dan yang ada di bumi, kita, jin, juga malaikat yang ada di muka bumi, binatang itu mati. Siapa yang mencabut nyawanya? Tetap malakul maut. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, Tadhkirah itu menjelaskan tentang masalah kematian, masalah ruh, masalah alam kubur sampai hari kiamat, termasuk para malaikat. Malaikat yang berkaitan dengan kematian, dengan alam kubur, dengan hari kiamat. Di antaranya pasti disebut yang apa berkaitan dengan kematian lah malaikat maut. Juga malaikat munkar dan nakir di alam kubur dibahas di sana. Ada banyak riwayat yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah bahwa seluruh malaikat sangat takut bila bertemu dengan malakul maut. Sangat takut. Karena khawatir dicabut nyawanya atas perintah dari Allah Azza wa Jalla, ya. Ya, yang mencabut nyawa seluruh makhluk ketika kematiannya adalah malakul maut. Baik itu kalangan manusia, jin, binatang, termasuk di kalangan para malaikat itu sendiri. Wallahu a'lam. Apakah kayak tuh giliran? Apakah malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk manusia juga ditugaskan untuk bangsa jin? Iya, ditugaskan juga untuk bangsa jin, ya. Kala cep. Kalau ada orang yang syirik seperti punya ilmu kebal, apakah malaikat masih menjaganya? Ya, tetap masih menjaga dari semua musibah yang belum ditakdirkan menimpa dia. Ilmu kebal tersebut tidak menjadi penyebab dia selamat dari musibah, ya. Orang punya ilmu kebal, kemudian salah makan, terus menua dia. Bisa ditangkal oleh ilmu kebal? Tahu menu apa? Mencret wae. Sakit perut gitu. Gak bisa melawan cabe tuh atau bakteri. Ya. Orang yang kebal. Sok batuk tara. Batuk. Orang yang kebal flu enggak? Flu. Orang yang kebal ada panu, ada borok, ada kutil, itu enggak bisa ditangkal oleh ilmu kebalnya itu, ya. Termasuk kalau dia umpamanya tidak apa namanya teterak apa teterak tidak mempan sama senjata, itu bukan berarti tidak bisa dilukai, ya. Tetap musibah-musibah yang belum ditakdirkan akan menimpa dia tetap dijaga oleh para malaikat penjaga, dan ketika musibah itu ditakdirkan walaupun kebal tetap saja akan menimpa. Umpah yang kebal terus ditabrak beca sampai patah tulangnya, ya pasti terjadi kalau itu sudah jadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya, mangga di studio saat Cepi. Ya, Cep, silakan. Atau Didin. Ada dari Umu di Bandung Barat, Ustaz. Sok. Ustaz, sehubungan dengan rumah yang ada gambar hidup, bagaimana amalan-amalannya seperti sholat, saum dan lain-lain amalan solehnya diterima Allah? Jazakallah khair. Amalan siapa? Bagaimana amalan-amalannya seperti sholat, saum amalan dan amalan siapa? Amalan solehnya. Soleh. Amal soleh yang orang yang punya ada gambarnya di rumahnya. Oh, amal soleh orang yang ada gambar atau patung di rumahnya gitu ya. Taib, barakallahu fiik. Sekarang umpamai seseorang sholat di sebuah ruangan yang di sana ada gambar, ada patung, patung makhluk hidup, gambar makhluk hidup. Kita pernah bahas di dalam bab sholat bahwa sholat di sebuah tempat yang di sana ada gangguan, termasuk patung. Patung itu dianggap hiasan di sampingnya kiri kanan atau belakang atau gambar, maka hukumnya makruh. Tapi sholatnya sah. Dan pahala Allah akan berikan sesuai dengan kadar kekhusyuan yang dia lakukan di dalam sholat. Bisa enggak kalau umpamanya di dalam di depan ada gambar, ada bacaan, dia khusyuk di dalam salatnya? Sebab ketika ada gambar, walaupun kita sudah tahu gambar itu gambar apa, di luar salat sering dengar, sering lihat, atau ada bacaan di luar salat sering kita baca, pas salatnya penasaran ingin baca lagi ya. Sajadah di tempat sujudnya ada gambar masjid atau gambar Ka'bah. Kita lihat ketika sholat, karena pasti tempat sujud. Syaitan akan menuntun dia untuk memperhatikan gambar itu Ka'bah, itu Hijr Ismail tuh yang setengah lingkaran. Hajar Aswad dia di pojok ini, nah ini makam Ibrahim. Tawaf, waktu saya tawaf ke sana tah. Nah, galon-galon zam-zam itu sebelah sana, ke sana. Tempat sa'i, hotel saya di sebelah sini. Galamun ke sana tuh bisa khusyuk. Itu berpotensi mengurangi kadar kehusuan, bahkan menghilangkan sama sekali, dan itu mempengaruhi kadar pahala. Sahkah sholatnya? Sah. Apakah dapat pahala? Ya tergantung tadi kehusuan. Dan begitu ada gangguan, kadar kehusuannya bisa berkurang, bisa hilang sama sekali ya. Paling demikian, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menyikapi syubhat tentang pakaian seseorang yang isbal? Ingat, yang menjadi rujukan kita dalil, bukan orang. Amalan oranglah yang ditimbang dengan dalil, bukan amalan orang dijadikan sebagai dalil. Itu yang pertama. Kedua, harus dibedakan antara penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj dengan maksiat. Kalau orang bermaksiat, belum tentu akidahnya menyimpang atau manhajnya menyimpang. Akidahnya mungkin lurus, manhajnya mungkin benar, tapi dia terdorong oleh hawa nafsu atau satu pertimbangan atau yang pertimbangan lain, kemudian terjerumus ke dalam maksiat. Orang yang terjerumus ke dalam maksiat tidak boleh untuk digibahi, tidak boleh untuk disebut-sebut dan disebar-sebarkan kemaksiatan. Menyebutnya, menyebarkannya adalah gibah. Kalau sesuai dengan fakta, dengan realita, itu gibah. Kalau gak sesuai fakta, maka namanya buhtan. Dan itu dosanya lebih besar. Itu ya. Jadi harus dibedakan antara amalan pribadi orang tertentu dengan nas. Amalan seorang tidak menjadi dalil tentang benarnya amalan itu. Amalan setiap orang ditimbangnya dengan apa? Dengan nas, dengan keterangan baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Terlebih kalau orang itu bukanlah ulama umpamanya, bukan ulama. Walaupun ulama tapi kemudian terlihat isbal umpamai, tetap isbalnya ulama itu tidak menjadi dalil tentang bolehnya isbal. Boleh tidaknya itu sangat ditentukan oleh nas. Itulah yang kita harus lakukan. Jadi kita tidak bersandar kepada orang, kepada person. Kita bersandarnya kepada keterangan nas, dalil Al-Quran atau hadis yang sahih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya bekerja. Waalaikumsalam. Halo, Cepi. Ya. Ya, ya. Dari Teddy Cihanjuang, Ustaz. Apakah bayi yang lahir meninggal harus diakikahkan? Bayi yang lahir dalam keadaan meninggal tidak harus diakikahkan kalau meninggalnya sebelum usia 7 hari. Adapun kalau umpah sudah 7 hari belum meninggal juga, silakan akikahkan. Belum meninggal juga. Kalau umpamanya dia sudah usia 7 hari masih hidup, akikahkan. Walaupun dia dalam keadaan kritis sakit umpamanya, yang kata dokter tinggal menghitung hari, tapi sudah hari ke-7 belum meninggal juga, akikahkan. Ya, wallahu a'lam. Saya bekerja di sebuah ojek online. Setiap bulan komisi saya dipotong untuk bayar asuransi, yang dimana saya dipaksa untuk menyetujuinya. Bagaimana hukum pekerjaan saya dan harta yang saya peroleh? Pekerjaannya halal, penghasilannya halal. Kalau kita dipaksa untuk mengikuti asuransi yang apabila tidak mengikuti kita gak bisa kerja, atau kita hidup di sebuah negeri yang mewajibkan asuransi. Kalau di kita gak wajib ya, kecuali kalau kredit wajib. Tapi kalau di negeri-negeri Eropa, Amerika dan beberapa negeri maju lain, wajib asuransi setiap orang. Dan langsung dipotong dari kartu kreditnya, dan wajib punya kartu kredit dipotong gitu ya. Tidak bisa tidak. Ya, maka jalani terus. Ketika ada klaim, kita sakit umpamanya, kita sakit, lalu ke rumah sakit, dan biaya rumah sakit 20 juta, itu di cover oleh asuransi. Bolehkah, halal gak? Ya, itu dihitung dengan premi yang sudah kita bayarkan. Kalau umpamanya kita ikut asuransi kesehatan dan wajib, dengan nilai berapa harus bayar asuransi setahun 5 juta umpamanya. Suatu saat kita sakit ke rumah sakit dan biaya sampai 20 juta dibayar oleh asuransi. Padahal uang yang kita setorkan berapa? Cuma 5 juta. Berarti 15 juta lagi itu bukan uang kita. Maka 5 juta uang kita untuk kita bayarkan ke rumah sakit. Adapun 15 jutanya itu uang haram bagi kita. Kita keluarkan uang 15 juta dan kita perlakukan sama seperti memperlakukan bunga bank. Keluarkan 15 juta, anggap ini bunga bank. Kemudian kita salurkan ke tempat penyaluran untuk bunga, untuk ngaspal jalan, untuk menambal gang-gang yang becek, MCK umum, seperti itulah. Boleh kita sedekahkan juga ke fakir miskin yang membutuhkannya. Jangan kemakan. Sehingga pas kita bayar itu 20 juta gitu. Nah kalau 15 juta ini kita kembalikan ke bank kan gak akan mungkin diterima ya. Atau ke asuransi ini uang saya kan 5 juta, yang 15 juta mas saya gak mau dikembalikan. Diterima gak oleh asuransi? Diterima masuk saku oleh oknumnya paling ya. Nah, tetap itu perlakukan seperti uang bank, uang riba, kemudian kita salurkan. Itu solusinya. Tapi kalau umpamanya yang kita setorkan 5 juta pas ke rumah sakit cuma 2 hari, 4 juta. Ah, enggak perlu kita mengeluarkan, berarti kita masih punya saldo 1 juta untuk nanti-nanti, tapi mudah-mudahan tidak sakit lagi ya. Begitu. Jadi seperti tadi ojek online ini umpamanya dipotong asuransi, tetap hasil ojeknya sah, halal untuk kita. Kalau ini nggak tahu asuransi apa, anggaplah asuransi kesehatan umpamanya. Pas itu kang ojek ini sakit, masuk ke rumah sakit, di cover oleh asuransi, hitung berapa potongan yang diambil dari diri kita, berapa yang kita bayar ke rumah sakit. Umpamanya yang dipotong itu cuma 2 juta, bayar rumah sakit 3 juta. Berarti uang yang harus kita keluarkan 1 juta, perlakukan itu seperti bunga bank. Wallahu a'lam. Jika bulan Jumat yang lalu dikatakan Quran disebut ruh, jika Quran disebut ruh maka dia seperti makhluk. Maknanya adalah fungsinya. Al-Quran disebut syifa. Apa arti syifa? Obat. Obat makhluk bukan? Kalau bendanya pil sebenarnya makhluk, tapi fungsinya mengobati. Al-Quran disebut nur. Apa artinya? Cahaya. Cahaya makhluk bukan? Ya makhluk. Bukan Al-Qurannya berupa cahaya, tapi berfungsi, menerangi. Menerangi. Al-Quran juga disebut dengan sebutan ruh. Karena fungsinya seperti ruh, bukan berarti bentuknya seperti ruh. Cahaya adalah makhluk, obat adalah makhluk, ruh adalah makhluk. Tapi Al-Quran disebut semua itu bukan ke makna fisiknya, tapi ke apa? Ke arah fungsinya. Jadi bukan makhluk ya. Kalau tidak ada anjing ini, pasti rumah ini akan kecurian. Kalau saya tidak ngerem, pasti anak ini akan tertabrak. Bagaimana hukumnya kalimat tersebut? Pernah gak ini kita bahas? Pernah ya. Ulang apa jangan ya? Ya gak apa-apa diulang. Mungkin yang bertanya waktu itu gak hadir. Atau hadir tapi chatting. Taib. Kalau ucapan itu dikatakan mimba bil ikhbar, dalam rangka memberikan kabar berita kepada orang lain, boleh. Karena apa? Karena itu realita yang terjadi. Ketika kita sedang pakai mobil, kecepatannya sedang, konsentrasi penuh, remnya pakem, tiba-tiba ada anak nyebrang, kita krem, cekit, selamat. Lalu kita katakan, kalau tidak saya rem, anak itu tertabrak. Itu memberi berita tentang sesuatu yang sudah terjadi. Boleh. Tidak ada unsur penyimpangan dari aspek tauhid ataupun akidah, karena memberitahukan apa yang sudah terjadi. Kalau tidak direm, anak itu akan tertabrak. Karena memang rasional dan logis serta realistis, kalau remnya tidak pakem atau tidak direm, ya pasti ketabrak ya. Mimba bil ikhbar itu boleh ya. Dan ini didalili oleh perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari tentang pamannya Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Kemudian Nabi berdoa agar pamannya ini diampuni dosanya, tapi dilarang, enggak boleh. Lalu Nabi berdoa minta apa? Keringanan siksaan bagi Abu Thalib, dan dikabulkan. Sehingga harusnya Abu Thalib itu berada tingkatan neraka yang paling bawah karena musyrik, terangkat menjadi yang paling ringan karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Itu kenyataannya, itu realitanya. Lalu Nabi mengatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Nabi selesai mengatakan demikian. Apakah perkataan beliau bertentangan dengan tauhid? Mustahil ya. Apa yang beliau katakan? Wahyu. Menunjukkan dibolehkan memberitahukan sebuah kejadian sesuai dengan realita. Tadi Nabi SAW menyatakan, seandainya bukan saya, bukan karena saya, Abu Thalib akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Itu dibolehkan. Adapun hadis yang menyatakan, in asabaka syai'un fala taqullanna lau anni fa'altu kadza lakana kadza. Kata Nabi SAW, kalau ada suatu musibah menimpa kamu, jangan sekali-kali kamu mengatakan, seandainya aku tadi begini, niscaya akan begini, begini, begini. Itu tidak boleh mengatakan seandainya. Mengatakan seandainya yang terlarang, sudah kita rinci ada beberapa bentuk. Pertama, dalam rangka menggugat takdir. Tidak boleh menggugat yang sudah terjadi. Seandainya tadi tidak begini mah, kita begitu gak akan terjadi begitu. Nah itu tidak boleh. Seperti umpamanya kita malas pergi ke kajian hujan, tapi ikhwan teh maksa, yuk saya jemput, udah reda kok, malas-malas. Oke, akhirnya mah ya udahlah. Nah, tiba-tiba di jalan disirile, tikosewat dijalike, akhirnya digebus. Lalu kita mengatakan, coba kalau tadi tidak pergi, kita gak akan terjerumus begini. Itu perkataan seandainya tadi kita pergi itu, perkataan seandainya dalam rangka menggugat takdir. Takdir ini kan sudah kejadian, gak mungkin diulang. Tapi digugat, coba kalau tadi kita tidak pergi, kita gak akan kejadian begini. Itu yang tidak boleh. Ini takdir Allah. Harus kita katakan, qadarullah masya'afal. Ini takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Wajib kita mengatakan demikian. Ya. Jadi itu menggugat takdir. Takdirnya sudah terjadi, kita gugat. Kita putar ulang, sobat, tadi kalau tidak begini. Nah itu yang tidak boleh. Adapun tadi begitu kita menyepir ada yang nyebrang, kita cekit di rem. Nah, seandainya tidak saya rem, nih saya anak itu tertabrak. Menggugat takdir tidak? Tidak. Hanya memberitahukan apa yang terjadi. Ini yang pertama. Yang terlarang mengatakan seandainya dalam rangka menggugat takdir. Kedua, dalam rangka menggugat syariat. Seandainya sholat itu hanya dua kali aja dalam sehari, nih saya lebih ringan. Itu menggugat apa? Syariat. Seandainya Ramadan itu seminggu ajalah, jangan sebulan, niscaya tidak terlalu berat. Itu menggugat syariat tidak? Ya, itu tidak boleh. Seandainya poligami itu jangan anjurannya wajib gitu. Namanya ya. Wow, pasti semua laki-laki senang. Itu menggugat syariat apa tidak? Ya, para wanita, seandainya poligami itu ya tidak dibolehkan oleh syariat, niscaya semua wanita bakal tenang. Itu menggugat syariat, tidak boleh. Ketiga, yang juga terlarang dalam mengatakan seandainya adalah mengangan-angankan sesuatu yang buruk. Umpamanya kita melihat ada orang kaya raya, setiap malam tidurnya di hotel bintang 7. Kemana dia pergi selalu pakai kendaraan termewah. Di mobilnya berjalan wanita-wanita cantik yang seksi. Kemana berjalan didampingi oleh wanita, bukan istrinya tentu saja. Wah, senang kelihatannya ya. Lalu kita berandai-andai, seandainya saya sekaya dia, niscaya saya pun akan melakukan seperti dia. Maka kata Nabi SAW, dosanya sama dengan dia. Nikmatnya enggak, cuma ngelamun ya, dosanya sama. Tidak boleh. Nah itulah minimal 3 poin itu yang terlarang untuk mengatakan perkataan seandainya. Adapun tadi membabil ikhbar dalam rangka memberikan informasi tentang sebuah kejadian, seandainya tidak saya rem, niscaya akan tertabrak. Seandainya tidak ada anjing, niscaya akan kecurian. Karena ada anjing menggonggong, pencuri lari. Itu memberikan informasi tentang sebuah kejadian. Ya, itu dibolehkan dan tidak bertolak belakang dengan syariat ataupun tauhid. Contohnya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan seandainya tidak ada, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Wallahu alam. Cukup ya sampai di sini, sebentar lagi maghrib. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.